saat ku merindukanmu. Jangan kau risaukan tentang semua yang akan datang menghalangi kita. Sebutlah namaku selalu. Getarkan asmara, kan ku dekap erat. Ku ingin kau selalu hadir dalam hari-hariku. Kau satu yang ku mau hingga akhir nafasku. Hingga akhir nafasku.